Seundra sakno loro niring dodo koyo wising piso iso na nyepuro sesepisan ikiriko yawe ati son kelo pelak pelek riko ngalio mungku singkaton moto son rasak no loro mering dodo koyo ising piso iso nanya puro dari kenangan sangga cengseng kereken sikit yang ison anggapan rungkat riko puyangan uyo rosa esen masya mong sedek piain piat neri kopi soru mongso kuyo pikiran di kopi so kelaran besok mesti Neri kopi soru mongso.